diriku padamu. Kurang apa, kurang apa ku selama ini. Begitu mudahnya cari manismu. Kurang apa lagi diriku padamu. Kurang apa, kurang apa ku selama ini. Begitu.